Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Setelah kita libur dari taklim di malam hari pada beberapa waktu, yaitu di bulan Ramadan, untuk kita berkonsentrasi bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan maupun yang Allah sunahkan di bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan ibadah kita dan amalan kita di bulan Ramadan bisa mengantarkan dan menyampaikan kita kepada puncaknya agama, pada ghayatuddin, puncaknya agama, dan pada aslu kulli khairin fadlin, pokoknya segala keutamaan dan kebaikan, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah. Karena di antara tujuan utama dari puasa di bulan Ramadan itu adalah untuk mencapai takwa. Di mana takwa itu adalah ghayatuddin, puncaknya agama. Wa aslu kulli khairin wa fadlin, dan pokoknya segala kebaikan dan keutamaan. Dan juga ditambah dan disempurnakan dengan kita mengerjakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, yang itu akan menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, sehingga barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengiring dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia seperti puasa sepanjang masa. Karena puasa satu bulan di bulan Ramadan sama dengan puasa 10 bulan. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal seperti puasa 2 bulan, sehingga genap 1 tahun. Nah, setelah itu maka sekarang kita kembali melanjutkan taklim kita dari Kitabul Maram, demi untuk mempertahankan dan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu dari 3 syarat untuk mewujudkan takwa itu adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan pembahasan kita dari Kitabul Marom masih pada pembahasan tentang hadduzzani, hukum had bagi orang yang berzina. Dan hadis yang terakhir kita baca adalah hadis yang ke 1240. Betul? 1240. Betul ya? Yaitu kisah dirajamnya dua orang Yahudi. Yahudi yang berzina. Seorang Yahudi yang berzina dengan Yahudi, wanita Yahudi, dirajam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya melakukan hukum rajam 5 kali. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke 1241. Wa an Sa'id ibn Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu maqala kana fi abyatina ruwaijilun dha'ifun fa khabutha bi amatin min imaihim فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال خذوا إثقالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Majah wa isnaduhu hasan lakin ikhtulifa fi waslihi wa irsalihi. Wa an Sa'id ibn Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhuma qala, dan dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah semoga Allah meridai keduanya berkata, kana fi abyatina ruwaijilun dha'if, di kampung kita, di kampung kami, ada seorang laki-laki yang hina, yang lemah. Fakhobufa bi amatin min imaihim, dia berzina dengan seorang budak perempuan dari budak-budak perempuan mereka. Fa dzakara dzalika Sa'idun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'id menyebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala idribuhu haddahu. Maka Nabi bersabda, pukullah dia atau cambuklah dia sebagai hukum hadnya. Faqalu ya Rasulullah, innahu adhafu min dhalik. Maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia tidak mampu, dia tidak tahan dari itu. Faqala khudhu ifkalan fihi 100 simrah. Kemudian Nabi bersabda, ambillah, ambillah pelepah atau manggar kurma yang padanya ada 100 ranting. Thumma dribuhu bihi darbatan wahidatan. Kemudian pukullah dia dengannya 1 kali pukulan. Fa fa'alu, maka mereka melakukan. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah isnadu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan sanad hadis ini hasan. Lakin ikhtulifakan, tetapi diperselisihkan fi waslihi wa irsali, tentang mausul dan mursalnya hadis ini. Diperselisihkan tentang bersambung dan tidak bersambungnya sanad hadis ini. Dan dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah, semoga Allah meridai keduanya, berkata, di kampung kami ada seorang laki-laki yang hina, yang lemah. Kemudian dia berzina dengan seorang budak perempuan dari budak-budak milik mereka. Maka Sa'id menyebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pukullah atau cambuklah dia sebagai hukum hadnya. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia tidak tahan, dia tidak mampu dari itu. Maka beliau bersabda, ambillah oleh kalian pelepah atau manggar kurma yang padanya ada 100 ranting. Kemudian pukullah dia dengannya 1 kali pukulan. Maka mereka melakukan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan sanad hadis ini hasan. Tetapi diperselisihkan tentang bersambung dan tidak bersambungnya sanad hadis ini. Tentang hadis ini, ini adalah hadis yang hasan, sudah dalam menyatakan hadis sahih, sebagaimana disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah di nomor hadis 2103. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah di nomor hadis 2103. Dan disahihkan juga oleh ulama yang lain. Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma di dalam hadis ini menceritakan, mengkisahkan tentang adanya seorang laki-laki di kampungnya. Seorang laki-laki, dia adalah orang laki-laki yang hina, yang lemah. Ruwaijil, ini tashir dari rajul, yang diantara maknanya adalah tahkir, untuk merendahkan. Kata Sa'id bin Sa'ad, bahwa di kampung kami ada seorang laki-laki yang hina, yang lemah fisiknya. Kemudian dia berzina dengan seorang budak perempuan. Dari budak-budak mereka, dari budak-budak yang dimiliki oleh warga kampung tersebut. Kemudian oleh Sa'id bin Sa'ad dilaporkan, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum dengan hukum had, yaitu dicambuk 100 kali cambuk. Ini menunjukkan bahwa orang laki-laki yang berzina tersebut ini bukan muhsan, artinya belum pernah menikah dengan pernikahan yang sah, dan dalam pernikahan yang sah itu melakukan hubungan suami istri. Jadi dalam keadaan dia belum muhsan, belum menikah. Karena itu Nabi SAW memerintahkan agar supaya dihukum cambuk bukan dirajam. Supaya dicambuk 100 kali idribuhu haddahu. Pukullah dia sebagai hukuman had untuknya. Artinya supaya dicambuk 100 kali. Nah, ketika para sahabat mendapatkan perintah seperti itu, mereka mengatakan kepada Rasulullah bahwa orang laki-laki tersebut, orang laki-laki yang berzina tersebut itu tidak mampu untuk menerima hukuman cambuk 100 kali. Dia orangnya orang lemah, sakit-sakitan, dicambuk 100 kali, gak tahan, gak mampu, bisa mati. Mendapatkan laporan seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar supaya mengambil manggar kurma yang berisi 100 ranting. Tahu kan manggar itu ya? Manggar kelapa itu kan ada ini ranting ya, apa namanya, manggar bahasa Indonesianya ya, iya manggarnya kan ada itu, kayak kelapa itu kan ada rantingnya, yang rantingnya itu 100. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dipukulkan 1 kali pukulan, ya. Dipukulkan satu kali pukulan sebagai ganti cambukan 100 kali. Mau dicambuk 100 kali dia gak mampu, gak akan kuat. Maka sebagai gantinya adalah dengan pelepah atau manggar kurma yang ada 100 ranting. Pilih yang 100 isinya, kalau gak ada lebih dari 100 ya dikurangi biar 100. Kemudian dipukulkan 1 kali pukulan. Kemudian para sahabat melakukan hal tersebut. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dilakukan sebagai ganti menunaikan hukum had, hukum cambuk 100 kali cambuk bagi orang yang belum menikah berzina. Sehingga satu kali pukulan dengan manggar kurma yang padanya ada 100 ranting ini menggantikan cambuk 100 kali. Nah, hadis ini memberikan beberapa faedah hukum. Di antara faedah dari hadis ini menunjukkan anna haddazzan albik huwa jal mi'ti jaldah, bahwa hukuman had bagi orang yang belum menikah berzina dengan 100 kali cambuk. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita, perempuan dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masingnya 100 kali cambuk. Ini bagi orang yang belum muhsan. Muhsan itu adalah orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Kemudian dalam pernikahan yang sah itu sudah melakukan hubungan suami istri. Apakah dalam keadaan masih sebagai suami istri, rumah tangganya masih berjalan, atau dalam keadaan sudah bercerai? Selama orang itu sudah menikah dengan pernikahan yang sah, dan dalam pernikahan yang sah itu sudah terjadi, sudah melakukan hubungan suami istri, maka sudah muhsan. Kalau orang seperti itu berzina, hukumnya adalah rajam. Kalau belum muhsan, hukumnya dicambuk 100 kali cambuk, dan juga ditambah diasingkan 1 tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita lewati, yang Nabi menyatakan al-dhikru bil dhikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Orang yang belum menikah berzina dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang la yajibu satru ala man zana, tidak wajib menutupi menyembunyikan orang yang berzina. Karena ketika Sa'id bin Sa'ad melaporkan kepada Nabi SAW, menyampaikan kepada Nabi SAW tentang adanya orang yang berzina, Nabi SAW tidak mengingkari. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang jawazu tawkil fi qamatil had, boleh mewakilkan dalam menunaikan hukum had. Yang berwenang, yang berhak untuk menunaikan hukum had itu hanyalah imam atau yang menggantikannya, penguasa. Nah, penguasa, imam dalam menunaikan hukum had itu boleh mewakilkan kepada siapa yang ditunjuk oleh imam. Karena Nabi SAW ketika beliau mendapatkan laporan dengan adanya orang yang berzina, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk melaksanakan, menunaikan hukum had kepada orang yang berzina tersebut. Ini bentuk perwakilan, bentuk Nabi mewakilkan dalam melaksanakan dan menunaikan hukum had kepada sahabat, kepada orang lain. Kemudian hadis ini menunjukkan atau memberikan faedah berikutnya, annahu idza kana man wajaba alaihil haddu la yaqwa la tahammulil hadd fa innahu ya'dulu ila ma arsyada ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwasannya apabila orang yang wajib ditunaikan hukuman had padanya, orang yang wajib ditunaikan, ditegakkan hukum had padanya, tidak mampu, tidak kuat untuk menerima hukuman tersebut, maka hukuman itu berpindah kepada hukuman lain yang sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang wajib untuk ditunaikan hukum had padanya, dia tidak mampu, tidak kuat untuk menerima, menanggung hukuman had tersebut, maka berpindah kepada hukum lain yang sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan dalam hadis ini, orang melakukan suatu perbuatan dosa yang mewajibkan untuk dihukum had dengan cambuk 100 kali. Namun dia tidak mampu menerima hukuman tersebut tidak kuat, maka diganti dengan mangga, kurma yang berisi 100 ranting, kemudian dipukulkan satu kali pukulan. Dan hukuman tersebut sudah menduduki kedudukan hukum had dengan 100 kali cambuk. Kemudian faedah berikutnya dari hadis tersebut, anna al-imam yanbaghi an yuraqiba halal majlud. Hadis ini menunjukkan bahwa imam hendaknya memperhatikan keadaan orang yang dicambuk, keadaan orang yang mendapatkan hukum cambuk, yuhafizu ala hayatihi, dan supaya menjaga kehidupannya, maksudnya menjaga hidupnya dari kematian, supaya diperhatikan ketika yang mestinya mendapatkan hukuman cambuk itu tidak mampu, maka itu diperhatikan. Yang kalau dicambuk 100 kali bisa menghilangkan nyawa, bisa meninggal, maka supaya diperhatikan agar supaya tidak dilakukan yang seperti itu, tapi diganti dengan yang lainnya sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan annal hudud la yuqsadu biha al-ilam qasdan awalian. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum had itu tidaklah dimaksudkan, tidaklah dimaksudkan, tidaklah tujuan awalnya adalah untuk menyakiti. Jadi hukum had itu tujuan awalnya bukan untuk menyakiti. Ya. Tetapi itu adalah sebagai hukuman, itu adalah sebagai ta'dib, sebagai hukuman, dan untuk mencegah dari kemungkaran, dan juga untuk menghapuskan dosa. Jadi tujuannya bukan semata-mata untuk menyakiti, bukanlah menyakiti itu sebagai tujuan awal dari ditegakkan hukum had. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang tahattum iqamatil had, wajibnya menunaikan hukum had. Wajibnya menunaikan hukum had. Karena itu meskipun orang yang harus menjalani hukum had itu adalah orang yang lemah, orang yang sakit, tetapi tegakkan hukum had padanya, meskipun itu disesuaikan dengan keadaan orang yang dihukum. Dan ini bukan termasuk dari bentuk rekayasa, bukan bentuk hilah menghindar dari ketetapan syariat, tidak. Karena ini adalah amalan yang diperbolehkan oleh syariat, ini bukan termasuk dari hilah rekayasa yang diharamkan. Bukan dalam rangka untuk menghindar dari syariat, tetapi ini adalah merupakan amalan yang diperbolehkan oleh syariat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-1242. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumuhu ya'malu amal qawmi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih wa man wajadtumuhu waqa'ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimah. Ruahu Ahmad wal Arba'ah wa rijaluhu muwattaquna illa anna fihi ikhtilafan. Wa an ibni Abbasin radiyallahu anhumah Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qawmi Lutin. Siapa saja yang kalian dapati dia melakukan perbuatannya kaum Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula, maka bunuhlah pelakunya, wal maf'ula bih, dan yang diperlakukan. Wa man wajadtumuhu waqa'a 'ala bahimatin, dan barang siapa yang kalian dapati dia waqa'a 'ala bahimatin, bersetubuh dengan binatang, faqtuluhu waqtulul bahimah, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang ternak tersebut. Rawahu Ahmad wal Arba'ah, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4. Wa rijaluhum wasaquna, dan rijal hadis ini, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini difiqahkan. Illa anna fi ikhtilaf, hanya saja padanya ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatannya kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan bunuhlah yang diperlakukan. Dan barang siapa yang kalian mendapati dia menyetubuhi atau bersetubuh dengan binatang ternak, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang ternak tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4. Imam yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4. Ahmad wal Arba'ah ini kadang disebutkan dengan Al-Khomsah. Ruahul Khomsah, hadis diriwayatkan oleh Imam yang 5, sama dengan Ruahu Ahmad wal Arba'ah, diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4. Al-Khomsah ini adalah Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ahmad dan Imam yang 4, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, sama. Ruahu Ahmad wal Arba'ah dengan Ruahul Khomsah sama. Para perawi, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, muwatakunya difiqahkan, dinyatakan orang yang fiqah, yang terpercaya. Hanya saja pada nat hadis ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, seperti dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, al-hadis sahih. Hadis ini sahih, dan hadis ini disahihkan oleh beliau di dalam Al-Irwa, itu Irwa Ul-Ghalil, nomor hadis 2348, dan juga dalam Sahih At-Tirmidzi, sehingga hadis ini hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini beliau menyatakan tentang hukuman bagi orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut, yang diistilahkan Lutiyah, liwat. Laki-laki berhubungan dengan laki-laki, laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki, menggauli laki-laki, yang sering disebut homo. Nabi bersabda, man wajadtumuhu ya'mala qawmu ya'malu amala qawmi Lut. Siapa saja atau barang siapa yang kalian dapati dia melakukan perbuatannya kaum Lut, siapa saja yang kalian dapati. Ini hitopnya, arah bicaranya ini adalah kepada umat ini semuanya. Tetapi tentunya di sini bukan setiap orang yang mendapati kemudian langsung menunaikan hukuman yang disebutkan dalam hadis ini. Tentunya kembalinya kepada pihak yang berwenang untuk menunaikan hukuman had, yaitu imam atau naibul imam, penggantinya. Tidak setiap orang. Barang siapa yang mendapati orang melakukan perbuatan kaum Lut, mendapatkan perbuatannya kaum Lut, yakni ya'dir rijal, laki-laki menggauli laki-laki, laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Siapa saja yang mendapati orang melakukan perbuatan tersebut, maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan. Pelakunya yang mengerjai dan yang dikerjai. Ini umum untuk semua umat hitopnya, tetapi ini dikembalikan kepada pihak yang berhak dan berwenang menunaikan hukum tersebut, yaitu imam atau wakilnya. Tidak setiap orang kemudian menunaikan hukum itu. Nah, ini adalah perbuatan yang qabihah, perbuatan yang keji, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 74, disebut dengan khaba'if. Wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'if. Dan kami selamatkan dia dari kampung daerah yang penduduknya melakukan perbuatan khaba'if. Khabif, perbuatan kaumnya Lut. Dalam surat An-Naml disebutkan fahishah, atatunal fahishah. Dalam surat Al-Isra juga disebut fahishah, perbuatan yang keji. Sehingga hukumannya itu berat. Nabi katakan, siapa yang mendapati orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut, uqtulul fa'il wal maf'ul bih, bunuhlah yang melakukan dan yang diperlakukan. Ini mafsadahnya besar. Katakan oleh Ibnu Qayyim bahwa perbuatan liwat, perbuatan Lutiyah kaumnya Lut adalah a'zomin a'zomil mafasid, termasuk dari perbuatan yang mafsadahnya sangat besar, termasuk yang mafsadahnya paling besar. Tidak ada mafsadah yang lebih besar dalam kemaksiatan melebihi mafsadahnya kaum Lut. Dan ini di bawahnya mafsadah kekufuran. Dan terkadang a'zam min mafsadatil qatl, lebih besar daripada mafsadah pembunuhan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman dengan hukuman yang keras. Allah tidak pernah menimpakan azab. Allah tidak pernah menimpakan azab atas perbuatan dosa besar sebelum kaum Lut kepada seorang pun di dunia ini yang sedahsyat hukuman yang Allah timpakan kepada kaumnya Lut, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 80. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Jadi sebelumnya enggak ada seorang pun yang melakukan perbuatan itu di dunia. Hukumannya di balik itu bumi yang atas, di balik di bawah, yang bawah di balik di atas, seperti sebutkan dalam surat Hud. Kemudian hukuman digabungkan padanya, hukuman-hukuman yang berat, dibinasakan di balik kampung, yang di bawah di atas, yang atas di bawah, kemudian ditenggelamkan, kemudian dilempar batu dari langit. Hukumannya sangat keras. Dan Nabi SAW tidak pernah melaknat orang yang berzina sampai 3 kali. Tapi dalam atau terhadap orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut, disebutkan laknat sampai 3 kali. La'anallahu man amila amala qawmi Lut. La'anallahu man amila amala qawmi Lut. Allah melaknat. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut. Rasulullah SAW sebutkan sampai 3 kali. Ini perkara yang berat. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, man wajadtumuhu waqa'ala bahimah. Barang siapa yang kalian dapati, dia bersetubuh, menyetubuhi binatang ternak, maka bunuhlah dia dan binahlah binatang ternak tersebut. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.